Yang kono dikemuli wajahnya terlalu elek sebalik ya. Isi. Oke, lagi ini spesial buat yang punya gawe semuanya sini. Elek guyu kalian bobo. Kamu masih cakep ini loh mas. Iya nih. Udah sunat belum? Oh belum. Kalah karo iki ya.